Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kekuningan. Melonjaknya harga-harga sayuran di pasar bukan hanya karena pendistribusian yang lambat, melainkan beberapa faktor yang menjadi sebab harga sayuran meroket tinggi. Di antaranya tim reportase menjumpai seorang petani sayuran di wilayah Palutungan, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan. Berikut paparannya. Saya ini Mang Benny, saya ini petani. Kalau bisa pupuk diturunin, kenakan biaya tani itu semuanya pada mahal, terutama pupuk toko dan pupuk kandang juga mahal. Terus tenaga kerja mahal. Sedangkan harga pada murah gini, kalau bisa pemerintah itu usahakan pupuk itu kalau bisa dimurahin. Dan mohon para pelanggan. Dikarenakan sayuran itu mahal, bukan karena petaninya, dikarenakan pupuk-pupuk itu pada mahal. Demikian reportase Radio Kekuningan. Semoga pihak terkait dapat mengaplikasikan segala kendala para petani di awal hingga panen menjelang. Saya Ihsan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.